الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم خير المهتدين عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن هذا أي ما هذا أرانو تي بركورة سنكوه مدهك نو تو سنجي peringatan سيرو أي ما هذا الله دي تكسي بركورة خوفتانا kang ekei peringatan panjenengan nak ing kita biiklan ma ora ana iku illa khuluqul awwalin kecuali perilaku atau adate wong dhisik-dhisik. Sebagian qiraah illa khulqul awwalin ai ikhtilaquhum tegese gawe-gaweane para nabi wa kidhum lan kedustaane para nabi. Jare tiyang kafiru semua kebohongan para nabi wa fi qiraatin bidhamil kha wal lam khuluqul awwalin ai ma hada. Tegese ora ana apa iki Allah di perkara nahnu kang utahi kita ali ngatasi ladi. Min an la baksa saking yen ora ana ba'atiku wujud, ora ana ketangi saka kubur iku wujud illa khuluqul awwalin. Kecuali iku dadi watake para nabi-nabi dhisik utawa para fahame wong dhisik utawa bi'atuhum. Tegese dadi watake wong akeh wa adatuhum lan adate wong akeh. Wa manahnu lan ora ana te kita iku bumu'adzabina lan wong sing bakal disiksa. Faqad dabu. Mongko ngorono sapa kaum adhu ing nabi bil adzab lan anane siksa. Fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun hum ing kaum ad fidunya ing dalam dunya birihi lan angin. Inna fi dzalika la ayah ma kan aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sami sedan termanane. Kadzabat gorohna sapa samudu kaum samud al mursalina ing pira-pira wong sing den utus. Isqala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atutrakuna niki dawuh Nabi Saleh, atutrakuna ana ta ora napa nggih. Atutrakuna ana ta den barno sira kabeh, ora den hisab sira kabeh. Fima ing dalam perkara hahuna kang ing dalam kene menal khairi sanging kaapian, aminina haling rasa sentosa kabeh, nyaman kabeh. Fi jannatin ing dalam pira-pira perkebunan wa uyunan pira-pira mata air wa zuruin lan pira-pira tanduran wa nakhlin lan kurma. Taluha kang utawi napa pelepai utai kuncupe nakhel iku hadimun iku alus latifun tegesi alus layinun tur nggih sami maknane alus. Watan khituna lan natah sira muta mengukir sira minal jibali sing pira-pira gunung mbok ukir buyutan hale dadi pira-pira omah. Tapi kene SD omah farihina hale wong sing sombong kabeh batirina tegesi angkuh kabeh fikira atin farihin hadzikina tegesi pinter kabeh maksudnya nak gawe iku apik kabeh. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wati ora ana atus sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalam perkara amar tukang perintah ingsun kuming sira kabeh bi iklan mah. Wala tuti ulan aja nurut sira kabeh amrul musyrifina ing perintahe wong sing nglakoni berlebihan. Alladzina rupane wong akeh yufsiduna kang rusak sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Maknane rusak bumi bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat. Wala yuslihuna lan orang nglakoni perbaikan sapa ngakeh bito atilas lan nglakoni taat ning Allah. Kalu padha jawab sapa kaum Samud innama anta misne te sira menulam saharin sangke tengah sangke wong sing disihir kabeh. Alladzina rupane wong akeh saharu kang padha nyihir sapa ladina kathiran wong akeh. Hatta ghalaba singgo ngalahno sapa Nabi Saleh ala aklihi mengatasi akale wong akeh. Ma anta ora ana te sira aidon iku ila basarun kecuali manusa misluna kang persis seperti kita fakti bi ayatin. Mongko nek ana sira biatin kelan ayat ing kunta lamun ana sira sfano. Iku menawa sadikine ngasih sing bener kabeh firi salatika ing dalem kowe ka utus sira. Kala dawuh sapa Nabi Saleh hadhihi naqatun laha syirbun. Hadhihi utawi iki ku naqatun iku unta. Laha kang iku tetep keduwe unta utawa berhak keduwe naqah syirbun uti bagian ngombe nasibun tekse bagian menal mai sanging banyu. Walakum lan berhak kedhi sira kabeh sirbu yaum menutai jatah ngombe maklumen kang wis ditentokno. Wala tamasuha lan aja nyekel sira hak ing nakoh bisuken klan elek fa khudaku mongko ngalap kung sira kabeh apa adzabun siksa adzabu yaumin apa siksane dina adzimin kang gedhe. Maknane adzimin gedhe iku mergo bi idzamil adzabi sebab gedhene siksa. Fa aqaruha mongko padha nyembelih sapa kaum Nabi Saleh hak ing nakoh aqaruha tegese nyembelih hak ngaku sapa ba'dhum sebagiane kaum Samud biridhum kelan persetujuane kaum Samud. Fasbahu mongko dadi sapa kaum Samud nadimina khaliqatun kabeh ala kriya ngatasen nyembelih nako. Fa akhadhahumul adzab mongko ngalap ing kaum Samud apa adzabu siksa al mau'udu kang den janjine apa bihi adzab. Fahuliku to fahalaku mongko padha rusak sapa kaum Samud inna fi dzalika la ayah maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terus niki kula terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah niku tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Dados teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Dados kampunge Nabi sinten? Saleh, Qaryatu Saleh. Dados kula terangno nggih geografisé para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nak Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran idz anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham nggih? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatu Saleh teng kawasan Madinah. Mboni ngrungokno nggih. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku kalih Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niku rungokno tenan nggih. Barokahe seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran to sunnah pangeran tenggene tiyang-tiyang sing mendustakan risalahe para nabi. Disebut wasakantum fi masakin alladziina zulamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna nawa bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungokno tenan. Dados kaum Mekah, tiyang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiyang-tiyang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten laut mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi ngelakoni napa? Maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman, riyen namine Hadramaut, kota mati mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rungokno tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro awalam yasiru afalam napa? Yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rungokno tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Wis pokoke kudu keluyuran ulama. Mergo nak mboten keluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa? Yasir. Niki rungokno tenan. Aja sampe kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misale kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng laut napa? Merah. Jadi baru kaya tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbahe Kanjeng Nabi ini gadah tradisi keluyuran. Mulane mbahe Nabi ono sing darani Kusoy. Kusoy itu tukang ngluyur adoh. Nggih tukang keluyuran. Wasmuhu Mujammi' Sumiya bi Kusoyin litaqasihi fi biladi Qudho atal Qasiya. Darani Kusoy mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong soleh tapi bento. Nak ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben apa? Keluyuran. Nah, nek tak gawe kesempatan keluyuran, paham ya. Mbok nek duwe dhuwit ya keluyuran. Ben iso iktibar. Tapi aja katut tok Kalimantan, paham ya. Pokoke keluyuran ngono ae ra usah katut. Jadi sekeluyuran itu. Tapi awalam yasiru itu penting. Afalam yasiru gitu apa? Kulo niku sederenge nate teng Mekah kulo riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kulo niku maca kitab sing nerangno geografis. Ya niku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Niku pancen keluyuran niku penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kaya wong keluyuran. Cara ora ana wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kaya wong luyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, ya pamane Nabi. Senengane teng Syam, saniki nggih gamelongane Palestina, Jordan iku Syam riyen antare napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saniki wonten jenenge Kani satu Bakhira, ana sing maca Bukhira Kani satu napa? Bakhira. Saniki dikerangkeng. Teng mriku Rahibu Bakhira ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib, Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umure 9 tahun, kila 12 tahun. Wis pokoke ulama dhisik ku senengane kila, anggar gak kila iku perkarane ra ono akte. Mulane kula nate debat wek tiyang Wahabi, saniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo diitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19. Utawa songo, woi dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan sakit toh ngangge hisap sani kan sakit banget. Nanti mau sakit banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalake sira mikir, wis badhe mulutan sira tau mikir. Nah kula jawabane gamblung, saya ini ulama. Maksudnya apa bagi menurut saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu gak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolas. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Faham gak maksudnya? Lah rumang sampun yang berjanji apa ono kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal songo, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal wolu, macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ra roe. Nak keluar roh. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti suro Sapar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi ku namung sugeng 66 hari. Berarti besar suro sapar mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 wulan. Melok suwi kan 12 kalong 3 kan. Melok 9. Neng kelahirannya melok songo, tapi neng kapundute mau ngicipi telu, paham ge? Lah nak mungkasir gak dihitung, berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung, berarti kena emu swida. Mustafa mau mikir, mesti bungsu matematika mesti mau mikir. Lenda saya ki misalnya sandi kan jam songo, engko nak jam rolas itu pirang jam kas mus? 4 atau 3? Lho mikir ya Mas. Oh aku seru anggere wong khusus aku mau mikir. Aku seru kelakuane Gus. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh tapi tak jak mikir ra kenek. Wes kelakuane wong zuhud ngene iki Gus. Saiki 9 nganti 12 iku pirang jam Mas? Misale aku ngaji jam 9 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurut cara buat kandang yang hitungnya papat mesti ini. Mereka yang hitungnya dia mesti songo 10, 11 seral. Aku seral. Kelakuan emang ini kita seral. Mau pertama mesti papat ini. Mesti. Aku seral kelakuan ini. Ayo kudu tobat kan? Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran mesti dihitung tahun pertama. Iku sakwise Nabi umur setahun. Berarti menculot setahun. Nah, mulane Ibnu Abbas ngitung kemu suwida. Paham sih. Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12.00 kok ndo bojone omong ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11.00 10.00 11.00 12.00. Aku ni gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti. Ngerti ilmu falak. Piye-piye ilmu falak kudu diterangno Quran huwallazi ja'ala syamsa napa? Dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Alisa. Lah saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran. Asyamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun samsiah. Komar dadi taun komariyah hung asyamsu wal qamaru bi husban. Lan kula niku nangis tenan. Suwito ruyah pokoke hadise Nabi ruyah. Suwito falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roh. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye karepe? Lah memang samu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Lan kok ngerjak debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ruyah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng bar janji niku diterangno wakila wakila. Perkarane ana sekian kemungkinan. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ra Senin misale. Tetep ya mau gara-gara komariyah ku tanggal 1 ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Mung tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Ba, lah iya kowe iku sing mbok delok ndelalah versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ra ulama, dadi kilane kurang akeh. Aku iku ulama, roh kilake. Lain melainkan ciri utama ulama roh khilafake. Jadi sekian kemungkinan. Fi malam yujad fihi nasun sorihun dalam hal sing gak ono nas sorih. Kalau gak ada nas sorih kemungkinan tu banyak sekali. Ya saya kira tak takoki misalnya. Kanjeng Nabi moro Madinah ku tanggal piro? Saya kira dua titik los masehi. Lahirnya Nabi 600 piro ni? 500 sih? 507 pinten. Ono skapudute iku melok tahun pinten? Hijrah iku pinten 610 pinten nggih? Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas nggih. 610-an nggih. Napa bik sae 610 bik sae. Bik sae kados e. Bik sae 610. Berarti nek bik sae 610 nggih hijrah e 600 ditambahi 13 lah misale. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi teng Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas? Ora tau mikir. Wae wong zuhud sing ngene iki, dadi sing ngene iki. Pamen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Cara kon maca sejarah jlimet-jlimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokahe keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku, nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, enggak ngiyupi nabi, nak ning wetan yo ngetan. Dadi Rebu Bara tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahakolatihi madunahu. Berarti jelas ini Nabi. Abu Thalib tu begitu kecewa ketik Bakhira tu kecewa itu gara-gara Abu Thalib bertakok ini kisinten, ini anakku lo. Bakhira bantah terus. Semua alamat Nabi itu ada kecuali satu. Ini anak jenengan. Mulanya takok malah. Ini kisinten. Ini anakku lo. Susu mangkel sinten Bakhira. Kok anak jenengan? Sampai tiga kali. Abu Thalib tu jawab ini anakku lo. Muangkel Bukhara, perkara ini semua alamat data is lengkap kecuali sitok kecelakaan anak sinten Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gentena tersinggung, memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya terus diwambung. Barokah yang luyur. Terus Rai Abu Bakar di saran ponakanmu gawa mulai. Engko nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Dadi gosip sampai tok Madinah, riyen namine Yasrib. Dadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi, nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki nabi. Layas bikuna nate ngene tarik-tarik jo sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, hanya terpelajar barokah gosip nabi akhir. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, Heraklu, tenggene Arika, Ilia, tenggene saat ini dari Israel, Arika, Ilia. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saya kira soleh-soleh itu rapat yang luyur. Neng omah, wae terus tambah ratau metu, tambah keramat. Terus yang suan wakai, terus duwi wakai. Suweneng, wis, bar, wis ceritanya. Ya rapopo itu hae, paham ya. Kue gedeng ya khasut. Kau setuju pintu, faham? Qurane kok awalam yasiru, awalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoknya wong soleh aku dono melaku-melaku. Neben fayang duru, nak gak yasiru, ya raiso fayang, fayang duru. Kalau kamu melaku, ben onok nadori, onok mikiri. Mulane Imam Syafi'i mau mangkel, tahu ngaji teng Yaman. Kita ceritani ulama-ulama ben barokah. Ngaji neng Yaman. Ini kan kalau mau cerita, Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma benopo miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin itaku firasatal mukmin fa innaha tangziru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge wapi. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem dikei dahar. Bahkan putrane anak putrane tiang niku diusir yen kan mboten nenten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambe ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturunan apa? Quraisy. Dikei mangan, nak isuk dikei ngombe susu anget. Kamari anake wis diusir gue iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng rangsel wae dibakar. Ternyata kitab firsah salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule apa? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari itu dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung, bukankah kamu tahu anak kowe tak usir, kok mbok bayar mu sakmono, regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu tapi banyu anget go adus kowe. Mom sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya tidak bisa diobong ras itu jepulnya kitab itu benar entah dua Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa? Ganda itu jadi ulama di seu sinau nganti ngono kebut itu nepal ini tahu darah ini aku apa sampai apa ngobong kitab itu mergo gak sesuai kriteria saya itu ulama Imam Syafi'i itu saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mulane kula nu jek dicita-cita jek kepengin keluyuran gara-gara ngene iku. Kula alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Nggih sering teng Sarang kula nggih nate teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adini rawuh teng Sidogiri. Lah kula pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang tuh sering ketemu. Saya itu Umar Hafid, ada majelis muasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh yuk kalau tolaati sam untek. duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub ora ana tolaati samsu ora ana gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas dan itu diukur dengan Ka'bah itu umpama Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas itu jihahnya gimana ana arah itu ora anak sak rubuk anak pas madhepe ning ndi mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah yang luyur. Nah, sira tang luyur kan gak tau mikir. Ya samalah barokahnya orang luyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing yaum marasil kiblat itu. Mei ya. Mei ya. Mei sama Juli ya. Nggih. Juli Mei mesti loro. Ya mesti tapi setahun mesti ping pindho. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya. Paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya. Ya pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarané khotul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat atek madhepe miring ngidul ketoke ora terpelajar. Pokoknya nak secara falak ku padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu bisa kita pelajari lewat falak dan wong luyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku iso diitung. Ya iku mergo Allah taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok itung hisab iku iso mbok itung. Matahari bulan iki iku mepet ngalor, nak iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah iku panase pol, nek mepet ngalor iku sing kidul rapati panas, nek mepet ngidul sing kulor rapati napa panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim soef, musim khorif, musim robi terjadi 4 napa musim. Iku barokah wong luyur. Dadi riyen iku ora ana falak tapi barokah wong luyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata donya iku napa beda? Beda-beda. Yo beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, yo beda cuacane. Disebut sumia bikusoyin litaqasihi fi biladi kudo atal qasiyah. Kanjeng Nabi yo sering tindakan. Mulane terus doroh. Mulane Allah nak ngundhat-ngundhat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoyif. Wong Quraisy iku senani rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lungo, mulane wong-wong saat ini senangani rikhlah, maknanya apa lungo barokai lungo itu ada sitak, ada sowe jadi lungo itu ya apik, tapi ya mulai, paham ya? Orang usah gaya penampungan itu orang lungo, jenenge minggat, paham ya? Dan nak lungo itu ya mulai jadi lungo itu ya mulai, paham ya? Nak lungo itu mulai yang di rumah ya nampo, itu jenenge mulai tenan. Cukup mulai terus di rumah ya nampo ati fenro paham ge. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong kures wong gerdagang terus go duwe akeh. Disebut allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggowo duwe. Iku sekunane kuna. Aja kok teko terus duwe entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo duwe. Iku sing dadekno at'amahum minju dadi marekno sangka lesu wa amanahum min khauf. Saiki ilmu ngene iki sedonte. Rumangsane Quran tradisional. Mboten mbok geji mat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Mergo ana awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustofa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama dadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustofa mati, pailit. Mustofa ini kan ya mungkin mati misalnya terus macam-macam, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak, ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bek, Tadi kan 100 juta. Kalau riba tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halan tanggo kudus, misalnya wedus poel itu tak nggak kulak rong juta, tak dol rong atus rong juta setengah atau misal rong juta rong atus lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Ah 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep wae badi pinten? 20 juta. Sebayangno kebodon macam-macam 50%, iku cek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping papat 40 juta kan? Leyo barokah bek wa halallahul bai'a wa harma riba toh kita di duit 100 juta. Nak nganggo bek halan iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora orang nganti selingkuh. Bayangno kebodon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae jek. 40 kebodon buak 50% wae lah. Jek 20 juta. Tak bulan pertama kedua jek goblok kebodon. Mosok bulan kelima jek kebodon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Wis tak bayangno rugi 50% wae. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugah-sugahe wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah keng Cina, iku Medina iku goncang saking aki untane Abdurrahman bin Auf. Dekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mok badi cara duit Indonesia mok 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mok 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lah jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta." Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mau resiko duit go wong. Biasane takobal wa minamiko. Dadi kowe kudu ro. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine baik iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul." Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek wis mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ini bun rokok, kowe kudu iso mbuktekno nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak bek iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sik lho maksudku. Jaman ngancam wae kok riba dosa gede. Iya pancen dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasoih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bar iku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh ditakoki ora iso. Riba kok mbok haramno piye? Bener wong kafir, innamal bai'u misl riba. Wong bek iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek badi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek badi selisih. Mulane wong kafir jek ngenyek. Innamal bai'u muslim. Bedane apa bek mbek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku mau wong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mare Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok kagak kefoto mujek maksiat. padahal syaratnya ke foto itu to'at lah orang goblok maksiat terus ya angel ke foto ngamanku gue maksiat lah ini paham sih kalau maksud ya riba ya dosa gede tapi gede-gede ini dosa elek-elek maksiat ini goblok tapi sama rojo nyesel biasa mawon biasa mawon maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngerasa pinter piye-piye wis ngerti la ilaha illallah wis ngerasa pinter wae ya ora nak sego iku enak duit penting ya wis pinter ngono iku wis pinter nak ana geni ya ora mbok pangan wis pinter wis ngono wis pinter cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba lha iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngene iku, nganti ngerti hikmahe nak bek iku luweh prospek tinimbang riba. Misalnya ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena wis utangi riba wonge mlayu ae piye jajal. Wis 100 juta mbok utangno janji dikek ibu gak jebule wonge. Lah nak soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal. Sing napa? Cash. Lha iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhone sithik ya misale mau nggih 2 juta wedhus powel tiap wedhus kowe mek badi 200 itu kan mudah sekali sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet lah tapi nek tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 1 juta berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10 berarti 2 juta kali 10 ya pinten 2 juta kali pinten tiap 2 juta kan berarti 200 nah 100 berarti 50 kan nah berarti kan 50 2 juta kan berarti pinten 2 kali 50 ya 100 juta ya cek akeh lah wah wow, kakean dagang ngitungnya kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000 berarti kan 200.000 kali 50 itu berapa mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta pasaran kewan temen ini per piro? Per 5 hari ya? 5 hari sekali berarti sak wulan itu ping 6 berarti 10 juta ping 6 swida wis kebodon 50% wis apa ini? Kebodon macam-macam wis kebodon, kegendam macam-macam lah wis rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakuane wong-wong misale. Mau swidak ya per bulan ya. Kebodon 50%, isik pinten? Jek 30. Ora sumelang barang ning gone wong-wong halan. Lho kan ora sumelang barang digowo ora bayar wong semua transaksi. Yes. Oh gagah Kang, mulai ora ngarah diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro iku? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik niku. Bayangno nak diribakno mok badi pinten, Bu? 12 juta nggih. Yo langit mbek bumi kan 300 suwidak kok banding. Kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba iku tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir akeh riba. Wis rusak, wis kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba pe mati yo. Tak omongi balan jenengan foto sasa njuk mati sing urip sing ngalalo riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing lawan. Kok malah jenengan sampai mati pisan. Paham gitu, jadi barang haram itu bisa dilawan mbek barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nek bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al-haqqu mesti wa zahaqal batil. Mulane ulama iku kudu mikir. Jaman mbok sowani mari reso mikir. Ruwet mari. Kan kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane Kanjeng Nabi nak ditamoni suwe-suwe iku mok mlaku. Mergo dawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen nak sowan nabi ojo suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum. Nabi mbok jagungan suwe-suwe ku yo lara atine tapi ape ngomong isin. Lah aku kan gak nabi, ngomong terus terang ae. Oh repot. Artinya nabi sopan kan cuma jadi nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong noai. Ke ulama ni warasatul ambiya. Mulanya Dewi Imam Sa'roni. Aku nanti tamu loro, aku bingung. Nak wong soleh mertamu neng aku tak jak jagungan asik. Kuatir ganggu di neling pangeran. Nak sing tamu ku ras soleh. Aku krungu hadayan, hadayan omongan ngalor ngidul. Sing aku dera faham maksudnya biye. Ya misalnya kados kula ulama latihan buat pangkat buat dunia disewani tiang kepin jadi bupati wong aku dewi ngekang nafsu kepin jadi bupati kok disewani wong jaluk jadi apa? Bupati ada wong di pom loro panges itu negus kersane pom kula jadi papat lho aku sitok era duwe kok malah gue kepengen bupati ngomongnya gue hadayan mungkin dewi bingung ngadepi urip kok malah di pemenek takoi. Kulo niku utang kulo ke 100 juta, aku pengen sakit nyaur dengan. Lu ngaku diutang 2 juta, bisa nyaur borak, kok malah. Kiai udah diutang 2 juta, wes raiso nyaur, kok dilapuri wong diutang 100 juta, malah bayang kok raiso nyaur. Amalane nak ana wong sama nabi, kok ngomong ngalor gitu lu inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi. Mingkum lan nak suan nabi sak kadare yo nek sebar yo faida taimtum fantasiru wala musta'nisina di hati nek mergo nabi ku mikir lah saiki ra ono nabi ku ulama-ulama ku mikir kula nganti nuangis lho Kang yakin saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya yang mulai tek Arab sampai tek Indonesia paling banyak tek Arab hanya untuk mencari bukti bahwa bek itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Awliya Teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa cash. Nangis kula sujud syukur, sopo nang kula pol. Akhire kula ngaji tak terangno, wong kaya iki lagi sadar. Lho kowe di modal 100 juta cash menangan nak dagangan cash lho, sing mari wong kebodhon iku barang digawe wong. Semelang kan? Pemenang wong era ini sekitar mesum, dada yakin ya. Apa menang multi level, malah malah. Ono kanan kiri, woin macam-macam, serba terakaruan. Serba terakaruan. Aku kan aku pengalaman kan, kulo ini peneliti roh kabeh. Kulo wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Ya kulo paling jawaban, nah, jenengan harus ngerti prospek kok ngajak kulo lakoni piyambak mawon, kulo nu. Mohon sampean saiki yakin ah bener e pangeran wa ahalla wa ul bi'a wa harra. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luweh prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luweh unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luweh napa? Prospek. Guys innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam udah gelem mikir kados ngeten iki. Terus jadi gerakan bek cash. Ono cash ono tambahan bek cash. Wo menangan. Wes pokoke cash wo menangan. Paham nggih dilate. Nggih dilate. Wis kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang gak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin nak bek iku luwih prospek tinimbang napa? Riba. Faham gitu terus kula suwun wae ngaji ku bil ilmi gitu. sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa. Semeneng ae ora usah fatwa ruwet. Mari napa? Ruwet. Dadi barokah ing luyur ku penting. Mergo roh napa perban roh perbandingan. Nah, mbah-mbahe nabi niku terpelajar mergo seneng luyur. Mulane disebut Sumiyah biku soyen lita kosi fi bila dikudo atal kosia. Diarani kosien itu maknanya kosien itu adoh. Diarani mbah kusoy mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum ati ku disiksa manggone kene. Mulane disi ono wong terus saiki mati kabeh. Terus wong diarani khadro. Lah pas Quran cerita kaum aduh gak janggal pancen kono iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atiku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi yo repot. Tapi baru kae ngluyur wong kures ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsa. Lane Allah ku seneng mbek tiang-tiang guru. Mulane ana ulama sing dadi wali muk krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kaya gedhe wong ngluyur. Wong India lho Gujarat cara ra kluyuran tok Aceh, ra ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh. Terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur wong Gujarat wong Puncak. Mulane Indonesia mbek wong India mirip-mirip menjen mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge ya padha. Kumar Tagor Vijay soe jeneng-jenenge wis padha kabeh. Mulane kelanate takleti ulama Mekah. Pak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu ndak salat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Wong Indonesia salat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah lho biasa katokan cekak. Terus tak kandhani, Islam Indonesia kok India, kaya delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udile ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana tem ra tok aku nduk India. Mulane Indonesia aku ora pati fanatik aurat, mergo silsilahe tok. Kena delok film India, akatane ning masjid. Wonge do jilbaban tapi kok ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo ana salusure kira oleh protes wis ngono. Wis pokoke nek darani buka aurat ya hukume haram. Lah kok ana? Ya yo ana haram ngono tok wis kira sambuk jeruk-jeruk. Jadi baru kayak wong luyur, akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur teng Tuban, katus Abai Sunan Ampel, Ibrahim As-Samarkandi. Tiang Demak Bintoro dong luyur tok Boyolali, tok Sragen, tok Tingkir. Akhirnya ono Islam ne Yogyo ning Solo. Nah corong soleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ono ning Amerika ning Australia, baru kayak mahasiswa-mahasiswa iku masih ado gaya ning ngono. Ngono iku ning Australia nggih komunitas masjid. Ning Belanda yo. Mulane rasa gedengi biasa. Kowe rono katut wong barat kowe. Ya katut sing katut, Mbah, sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon, wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham nggih? Wis ngono to. Paham nggih sing raine kena itu nih mergo piye-piye kita yang terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar tok raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nek ning Indonesia wis aktivis masjid, ngringu jenggot, khusyuk. Misale, wah cara Mustafa kok pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin ja. Gak mungkin Mustafa selingkuh, sing gelem sapa? Wah mesti ning New York lah tetep gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lho nyata sekarang di Australia itu ada Kampung Ampel. Kulo kata sing kenal niku nggih biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi Kampung Ampel tiyang putih Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika putih selatan. Oh kuat lah tiang, gue baru kayak tiang-tiang luyur. Tenggene Malaysia, wonten Sayyid Abdurrahman sing lahir no Siti Maimunah teng Gresik. Niku, gue wong luyur tiang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Faham gue terus. Gue pokoknya wong luyur gue baru kah, asal bener baru kah. Mulane di antara sifatnya wong ape gue, atta ibunal, abidunal, hamidunas, saihun. Saihun maknane tukang siyahah, siyahah iku kluyuran. Tapi mulai, jenis keluyuran itu nopo mulai. Kecuali ditakdir betul mulai. Yono ditakdir ram mulai. Kata wali songo kan ditakdir betul mulai. Tapi kan bukti no barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora mulai tera barokah lek iku perkara. Dadi kudu ro ya termasuk alamate wong apik usia hafil ardi. Yen apa? Siya hafil ardi. Ka'bah iku ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim tiyang Palestina. Diutus Allah maro Mekah. Ditindak mriko. Dikai alamat sing direnge Ka'bah iku Robwatin fil ardi. Pokoke ana tebing, ana gunung, terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Nah, mulane Ka'bah iku diarani biwadin ghairi dzarin wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zamzam mergo piye cekungan paling napa? Bawah. Allah gak duwe adat gawe mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zamzam mergo cekungane paling napa? Bahwa melani disebut ini askan tu min zuriati biwadin wadin mana nama jura. Lati tenanis budi gusti pokoknya kena neng kono ono rob watil mak pokoknya angger ono blekutuk kayak banyu ya ikut sebenar dari Ka'bah. Jadi rian Nabi Adam tawaf ya teng rob watil mak. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun tiga iwatu melani Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mereka terus mulai dibangun nganggin apa? Benro sampai ngono, ya roto keluyuran tu digolek. Terus gara-gara ono banyu, terus ono manuk kata, terus suku Jurhum ngerti nak iku ono banyu, terus nyuwun kalian Siti Hajar manggen mriku. Lani zuriyae Nabi Ismail songko mertua nopo tiang Jurhum, terus lahir bangsa nopo Mekah. Bangsa Mekah mbah bae seneng keluyur, akhirnya do keluyuran. Keluyuran to Ariha Ilia ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjing no Nabi akhir zaman termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoki aku iku ngipi ana penguasa sunat ini tengene hadis Bukhari sampean delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamat nubuwah ana raja iku sunat tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi tapi iku gak rai Yahudi. Tak kok Abu Abu Sufyan, apa wong Arab itu sunat? Wong Arab sedurunge Islam mesti adat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita jare nganggo napa? Kapak nggih. Sakake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno Abu Abu Sufyan. Kula nu setuju banget Imam Bukhari nggih barokah piambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita ana lengkap ben tambah iman wek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Heraklu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Stakok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afa'una, orang-orang bawahan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak, mbahnya enggak. Terus tanya terus pokoknya. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane atau orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi atau bodoni? Coba jadi kiai lagi ra bodoni. Tapi ini saya tahu bodoni tetap kadang kumat, paham? Karena penyakit itu. Apa jawabannya Heraklu? Yaitu pasti Nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sakjane zaman iku. Cuma dene sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak engkok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mbek kowe menang ndi? Ya kadang menang piambake, kadang menang kula. Al harbu bainana sijal-sijal iku Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, okay. Semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul, ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, tidak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari, rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah, kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya Nabi demikian. Nak menang terus, engko dekne terlalu pede. Nak kalah terus, sawangane ra diurusi pangeran. Lho misale Nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, mandek man kendel dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilahi kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane yo ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kendel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekane guri-guri, yo ana ulama sing dipendapat ngono iku dadi. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iku yo masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak sembah kualah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril. Yo masuk akal njenengan ulama ibu. Mbok bener ora pokoke pinter ngono ae pokoke ngomongke. Ya iya to mos misale mulai pertama Jibril ngawal. Ayo Mat tak baturi kok iso wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi ku ora wis kendel njenengan wani kapundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir, skuanti hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'hum matanowo Nasrullah iku Jibril lagi teko utawa Nabi kentekan khilah terus donga. Sakhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa yatukum napa? Min fawri. Hadza yumtitkum rabbukum bi khamsati napa? Alafi minal malaikati napa? Musawwimin. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak ya pancen yo nakalan misalnya mulai awal Jibril terus nganggo malaikat 3000 ya. Salah salah piro, Mas? 3000 ya. Wah ya, berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono iku, Bang. Terus Riraku komentar ngene, ya Nabi ya kalah barang, tapi sumataku nulahu malakibah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Kabeh alamat kok Nabi Sufyan wong pinter, mau iman sih. Bareng Nabi nalono Mekah. Abi Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abi Sufyan ne paman tapi mboten paman lanjer. Piambake munggah gunung. Nabi rusuh tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riyak iku ya napike. Niat so, nggih napa so kekuatan. Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabila Aus nganggo khusus nganggo Bani Kinana nganggo Bani pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejlokan nambe Abbas. Masyaallah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakanem kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Said Abbas tuh kok. Mane cara Jawa wailat. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi anubuah iku kramate mergo Nabi. Raja-raja mbahmu wedo wamu. Iku nubuah iku gak apa? Dadi kramat ngono iku mergo napa? Nabi. Sekoyo aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nambe kiyaine iku apa? Nyucuk. Pemene santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Mangane kula ora tau gelem Salman Mustafa, repot. Lo sering kecelakaan bagi Jawa Timur, kau suka jarang salaman, kesel lah, tapi ini pada diwala-wali nanti Jawa Timur itu memberikan rata lupa aja ya macam beda daerah, beda adat-adat di Jawa Tengah, orang yang serausan adat di mereka ngonus, urusan-urusan apa adat akhirnya Abu Sufyan iman tenan, berarti bener Hiroklun akhirnya Muhammad menang, saya ingin menang tenan, terus lagi iman jadi dia ngenteni alamat terakhir, ya aku ngenteni padahal dia itu faham mulai Nabi jadi Nabi. Ini aku wawancara sama apa? Hiraklius, Hirokludik. Tapi mana yang ngerti ini bener-bener Nabi menang, untung dia ramati di tengah-tengah. Faham ya? Jadi menang. Lah mergo ngipine Hiraklius iku muni aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Yahudi ngalahno Nasrani rajane iku sunat. Mergo Hiraklius raja, dadi anggere ana wong menang dianggep raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene iku. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa anak Muhammad iku Nabi itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil itu ngerti sifate Muhammad detail koyok mereka ngerti sifate anake piyam. Disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian napa alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang cek mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya nabi dadi nabi mujma'aleh. Yaiku wong musuhe yo ngakoni nek dene nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dene napa? Tapi manusia selawase manusia diperhitungan. Lah sing diperhitungan iki sing dora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan, biasane aku atasan kok dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq, begitu nyata kebenaran iku. Tapi ora iman mergo hasad. Di kamarnya cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri ini Gus Bak gengsi, akhirnya mau ngaji. Padahal aku dek ngaji lara tak anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem iman, mok hasadam min intian usim. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi juga mungkin. Wes dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min intian usim. Padhi paham ya terus kabeh nabi niku ana kluyurane, tapi kula suwun jenengan kluyuran sing tertib. Misalnya ya moro Mekah Medina, nggih, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Paham nggih. Dadi dawuhe nabi lunga sing penting ulatu sadur rihal illa ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah, tu sadu adol-adol lah nak demi tiga masjid, siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor telu Masjid Nopo Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol kin adol-adol, tapi aja omah lho nggih, maksude ora omah maksude. Dadi latu sadrihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi tiga nopo masjid. Dan tiga itu ndak nyebut Kalimantan, ndak nyebut Papua, pokoknya tiga itu nopo? Ya nopo Masjidil Haram, Mbah Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Lah kula suwun lah, misale sakniki haji angel nek sampean duwe dhuwit nggih umroh. Wong umroh saniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta lah. Nak sing 14 iku tuke Jakarta tok kados sir kadang-kadang. Sak ngisore 14 rata-rata tok putih. Jakarta nggih. Terus ora mulai terus Bandung. Terus macam-macam. Umroh lemus ben nabi persona di umat kowe. Lho, jebule ana cah iki to. Dadi paham ya, terus ngluyur iku penting. Mulane di antara wong apik disebut apa? At-taibunal 'abidunal hamidunas saihun. Saihun niku napa sing tuwa kang napa ngluyur. Tapi ya wau siyahah sing akhire fayang duru, sing iso napa mikir. Fayang duru maknane iso napa? Mikir. Mumpun kula terusno nggih. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum lut al mursalina ing biro-biro wong sing diutus. Qala lahum akhum lutun ala tattaqun innilakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atiun wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Niku sami. Zaman Nabi Lut iku wonten kelainan atak tu. Nah, ana tenekani sira kabeh azzukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah ambek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh ma ing perkara khalaqa kang gawe lakum gede sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh min aswajikum. Eng bojo-bojo sira kabeh e akbalihna tegese napa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Dadi seneng wong wedok iku normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng iku normal. Nek senenge ora usah kecewa ge, normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa normal. Mergo Nabi Lut itu nyalahno kaume kok aneh kena ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa sahabat. Bal antum balik uti sira kabeh kaumun kaum aduna kang luwai batas. Yung luwai batas mutajawizuna teng sing liwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendo sira ya lutu hilut. An ingkarika sangking oleh ingkar siro alina ing atas sikito lataku nan naik tine bakal ono siro menal mukhrojina setengah sayang diusir min baldatina sangin negara kita Lut nak kue amin ngomong ngono terus tak usir jenenge wong rasa kuasa wong dikandani malah nantang apa napa ngusir kola dawa sopa Nabi Lut inna li amaliku inni li amalikum kola lutun ini saat temen yang sunni amalikum maring amal siro kafe menal kolina setengah sayang wong sing ora seneng gudeng banget ilmu begidina tegesi sing gudeng banget. Aku mbok usir lah, aku ora raimu ya wis ra seneng wong kok kelakuane ngono dari Nabi Lut. Aku ora raimu ya wis ora seneng. Mbok usir beneran wong raimu wis ana apa? Ora seneng. Dadi Nabi-nabi dhisik nak ngendikan kuwi ya jelas. Mau aku gedeng kuwi. Lah rumah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawedok nggih ayu. Tapi kadang ana sing hasud muni elek. Kuwi anggere diarani elek ku mesti jawab. Lha opo kowe gak luwe elek? Repot. Lah nek nak darani bodho, opo kowe ora luwe bodho? Misale kowe ana wong ngabari kowe, jenengan niku sing gedhe kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat teman-teman, paham ya? Nabi Lut, tak usir kowe. Lah kok ora raimu seneng? Masa aku betah tapi nang kene. Aku yo ora betah. Dadi seneng gak kowe nabi-nabi? Aku lo mari sih sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula, sampean aja anut kula. Nabi kan anut sapa ora anut Gusti. Rabbi do pengiran ingsun. Naji kula aturi nyelamat to panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya maluna kang lakoni sapa wong akeh ing mamin azabi. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula selamat. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislametno. Semulane wong ojo bayangno ideal Nabi Lut ku nabi donga keluargane slamet kabeh ya kecolongan bojone mboten napa slamet. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ra slamet. Mulane nek donga pangeran iki wis donga tawaduk Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah bayangno ideal sanakmu kaya kuwe, malah ngrugekno Islam kok kaya kuwe. Apa kowe iku percontohan ideal? Wis ora usah GR sewake Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan pun atur jenengan kula namung seorang bapak nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawus ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kowe ya malah parah Islam. Semua kok GR ngono. Fana jenahu mongko nyelametno ingsun ing Nabi Lut wa alhaulan keluarga Nabi Lut ajmain tapi ana illa ajuzan fil ghafirin kecuali bojone iki masyhur ya nak Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lah nak paman bapak de kan rapati. Lah kowe dicoba awakmu dhewe, iku luwe parah meneh. Padahal ngendikane Nabi inna a'da'ika nafsukal lati baina jambek. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wong wedok mbojak zina ra gelem, tetep sing mari kepengin iku kowe sik. Misale kono gelem lan akhire ra gelem apa? Kowe nganti kebodhon wong, mergo kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poine berlipat-lipat. Sing mari kebodhon utawa maem ta wong iku? Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri pokoke poine iku berlipat-lipat akhirnya 10 juta kali 10 pira? 100 juta. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni iku ndekne, jelas ndekne bodoni. Tapi kowe cara syariat dadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta iku mergo percaya apa mergo tomak 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomakem ta percayam? Toma maksudnya akalmu rodok janggal, ora pati kenal kok. Ya tapi gara-gara tomaem nafsuem ya wis akhire lah meneng dikane Kanjeng Nabi, musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambe. Mulane Nabi nak ndonga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. diri min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Misale kok ngeten nggih, Mustafa mbek kula, kula niku nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergi atine Mustafa sing elek, nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng. Tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dekne malah kowar-kowar. Aku ora seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedeng pisan, ndak ora nakal koyo bapake. Wis, rondindi. Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga, auzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nak sing paling populer gini, ku na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mulane kula suwun, pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari bosen, pokoke tau. Kula nggih maca nggih namung pisan tok. Tak ijazahi pokoke donga iku waca pisan enak ra iso bolak-balik. Engko nak kepengin maca neh terus keling Gusti, kula nate maca niku yakin kula yakin jenengan terus eling. Mulane mboten mulane mboten perlu kula napa baleni. Ya sing tak warai tak ijazahi dadi nak kowe bosen baleni carane ngono. Lho kula nate pidhato teng Jepara ngoten kathah kiai sing nangis. Pertama yo janggal, Gus Bae kok jarang donga. Kula niku jarang donga iku ora koyo sampeyan. Aku anggar bar donga iku jek eling, nak pangeran iku jek eling. Dadi ra perlu tak elingno meneh. Lho tenan kula nu nyata, kula nate teng tawaf teng Ka'bah. Pertama dugi nu donga, bareng badhe tawaf jam 3 dalu badhe tawaf badhe donga ora sida. Gusti lho, nek jenengan tes eling kok kula baleni. Kok ngenyek maksud ora sida terus. Gara-gara kula niku kakehan maca hikam, menjen kula mbek kitab hikam nu setengah hafal. Madhabe hikam menjen ngoten, innama yunabahu man yajuzu alaihil ighfal. Sing kena dielingno sing mungkin lali. Wong pangeran ra mungkin lali kok amun mbok elingno wae. Iku madhabe hikam sampean aja anut lho. Pokoke kula niku cerita. Lah kula niku eling terus sampe kitab iku jek eling terus. Akibatnya buruk sekali ketika kula tawaf lu jarang donga. Anggrepe donga. Lho Gusti jenengan nak tesemut. Balik meneh wis ngono terus akhirnya tawaf. Kesannya kan sombong. Kalau kadang diprotes, Bapak kok gak pernah doa? Udah kemarin, ya muni udah kemarin. Lah iya kita warai. Misalnya kita donga sing angel-angel kan apalane masalah. Bang, ada masalah ingatan maksudnya gampang lali. Lah iku tak waris pisan-pisan lah, pokoke saiki donga naudzubillah min syururi anfusina min sayyiati. Lah anak sesuk apa ngeling-eling kok wis rodok lali, ijek eling. Gusti kula mun nate kok pas ngaji Gus, Pak. Ndonga niku kula yakin jenengan tes eling wis ngono tok. Iku jare hikam mergo sing pantes dielingno iku sing mungkin lali. Mulane jare hikam aku iku jarang ndonga. Anggrape ndonga eling, nek Allah iku jek eling terus rasito ndonga. Yes, tapi makome wong ngoten-ngoten iku. Tapi sampean ben roh lho maksude nek kula ngeten iki ana alasane. Sampean ora usah anut kula. Tapi anut sapa ya ora roh. Wis ngono tok. Lah nek donga sing apalane gampang wae, sing ora usah meresotak ya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati. Dibang apal wae kono auzubillahi min syururi anfusina min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Terus sampai suwe-suwe iyakum wa muhdatsatil umur fa ila kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah bar saiki wa kula dolalatin binar was. Malah makan korban sedek kon. Arek anggere wong dituduh napa? Bid'ah. Dadi eling-eling Nabi Nuh duwe masalah bojo. Lut anak Nuh ku anak nggih. Lut bojo Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad paman anak kowe diri sendiri. Ayo luwe parah meneh ya luwe parah meneh. Kok terus GR kita ndak punya masalah. Wong Nabi ada masalah kok GR kita ndak punya apa? Salah. Wong kok sombong kok nganti ngono. Fil ghafirin ing dalem sing wis kliwat-kliwat ail bakina sing kliwat kabeh ahlakna sing yo ngrusak ingsun ha ing napa jenenge imroah. Imroah maknane bojo. Dados Nabi Lot akhirnya garwane nderek napa disiksa kabeh keluargane tak salametno kecuali napa garwane. Wis waca ngaten iki pokoke haru wis. Ane kula suwun nggih piye-piye jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing cara lahir dari keluarga kita fasik ana kesempatan husnul khotimah. Mergo khusus umate Kanjeng Nabi niku dinteni tobaté asal urung kelerek. Terus termasuk umate Nabi untuk fasilitas innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yuhur. Jadi mun alhamdulillah niku wong penak ampun musuhe. Mergo iki keluarga nakal mbok delok urung mati berarti jane kesempatan tobat kok urung mati. Dalan ape mati kejet-kejet mesti eling keluargane sing apik. Wis ndelala wong ape mati wong ger takut mesti eling keluargane sing napa. Akhire yo nalken la ilaha illallah ya alhamdulillah. Sebenarnya akhire neraka suwi kan yo sepanjang tau dosa suwi. Kira usah melok paham ge. Sing janjiane padhe mengke kepanggih teng swarga utawa palek mengke kepanggih napa ning swarga. Mbok ketemu mbok ora pokoke sementara Gus. Wa amtorna summa damarna mongko nuling rusak ingsun al akhirina sing liya kabeh maksude sing liyane Nabi Lut sak keluarga liyane bojone dirusak ahlaknahum teng sing rusak ingsun hum ing kabeh wa amtorna lan maringi udang ingsun alihim matoron ing udan tapi udan teng mriki hijaro tanteng si udan watu sing min jumlati ilhlak kang sebagian sangka cara pengrusakan fasaa mongko elek banget apa matorul mungdarin apa udane wong kang dikeki peringatan matoruhum te udane kaum Nabi Lut elek banget udan kok ngono. Udan salju repot apa nek udan apa? Watu. Wis pol repot. Watune panas. Ana cathetane pisan dadi ora iso napa? Ora iso ngelak wong musawwamatan di napa ana napa cathetane. Dadi sedurunge ana bom pintar ku riyen pun pinter, watune Nabi sinten? Bom pintar kan didata terus dikunci terus sesuai sasaran. Niku wis terbelakang riyen watu teng Nabi Lut wis musawwamatan, wis napa ana tulisane. Dadi ana tulisane yen sasaran ngono sapa ana datane umur sekian nggih detail musawwamah napa lha niku ana watu sing kesel bareng Abu Rihol ana sing maca Abu Rihol niku tiyang pasukane Abraha nggih pasukane napa watune ana tulisane Abu Rihol dadi sebagian ayat tak nyebutkan musawwamatan nggih napa dikaei napa tenger buareng pasukan Abraha niku sederenge masuk area tanah haram kan wis dihancurkan sampai napa? Teron napa? Ababil tarmihim bihijaratim. Abu Rihol wis kadung mlebu Ka'bah, kawasan tanah haram. Ababil kan gak wani. Dadi Ababil si tugas iku kesel dhewe perkarane nek nyeblokno melanggar konstitusi bahwa tanah haram bebas watu napa? Siji. Nek ora diceblokno tugase kon jeblon. Dinteni akhire. Pak kancane wis do pensiun wis bar ngenteni. Dinteni nganti metu. King tanah napa? Haram terus nembe diceblon. Ya sakake. Mulyane wis bar tugase. Artine saiki ana bom pintar mergo iku sekunane kuno iku wis ana. Wis ana napa? Wis ana lah kembangane. Mulane ngaji ben pengalaman sampean. Aja keluyuran tok gak ngaji. Iwa amtorna alaihim matoro khijarotan tegese napa watu min jumlatil ihlak fasa amat inna fi dzalika la ayah maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka la huwal azizur rahim kata fasabul ikatib subhanallahi bihamdihi atata khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mutata kalimati subhanallahi wa bihamdihi atata khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mutata kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mutata kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mutata kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mutata kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mutata kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mutata kalimati